saya pernah ditanya di Al-Azhar, Ustaz, saya seorang ibu pernah diopna, 9 hari saya di rumah sakit, saya tidak bisa wudu dengan sempurna, saya sholatnya berbaring, bagaimana sholat saya, diterima gak? Saya bilang, Allah bu, sebelum kita bicara diterima atau tidak, mari bersyukur dulu. Di luar sana, banyak orang sehat gak mikirin sholat, ibu sakit masih mau sholat. Ibu sakit masih mau sholat. Ada orang di luar sana sehat gak mikirin sholat. Maka Allah lebih berhak memberikan pahala yang berlipat. Ya. Karena itu turun hadis, perhatikan Al-Bukhari nomor hadis 2996. Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana 'alayhi muqiman sahihan. Kalau ada seorang hamba sedang punya udzur, insyaallah punya udzur, dia enggak bisa berdiri, dia duduk, dia bertanya, ya Allah, sama enggak pahalanya dengan orang yang berdiri? Kalau seorang hamba sedang sakit udzur, bahkan sedang bepergian, dia tidak bisa menunaikan rutinitas yang seperti semulanya saat sedang sehat atau sedang mukim, maka pahalanya kata Nabi, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Pahalanya sama persis dengan orang yang sehat yang berdiri. Kalau rukun syaratnya terpenuhi, itu enggak ada bedanya, sama. Pahalanya sama. Oke. Jadi karena itu saya mau tambah sedikit ya. Hadis ini bisa dikiaskan pada perempuan yang sedang haid, sedang tidak suci. Marid di sini bisa menunjukkan kepada umur. Jadi kalau ibu misal dalam keadaan sedang haid, tidak suci, perbanyak amal soleh. Amal soleh, sholatnya, sunnahnya, baca Qurannya, masya Allah. Itu saat sedang tidak sucinya, kalau sudah terbiasa, tetap ditulis pahalanya. Tetap ditulis. Termasuk antum misal, walaupun sedang menunaikan safar, misal sedang safar nih, saya sedang safar. Saya jamak qasar misalnya. Kalau jamak qasar antara duhur dengan asar kan jadi dua ya. Nah, dua duhur, dua asar. Masih boleh gak sholat sunnah? Yang bilang boleh angkat tangan. Yang enggak angkat tangan. Yang tidak tahu kita sepakati yang kemarin. Apa yang sepakat? Allahu. Masih boleh gak sholat sunnah? Gak usah terlalu soleh. Gak usah dikerjakan. Karena yang fardu aja, antum kurangin. Masa mau ditambah dengan yang sunnah? Empat dijadiin dua, antum tambah lagi dengan sunnah. Gak usah ditambah. Cukup sudah. Hadisnya berlaku. Saat antum tak mampu mengerjakannya, itu tetap dicatat dengan sempurna. Sholatnya sempurna, sunnahnya tetap dikerjakan. Sempurna, walaupun tidak dikerjakan. Ya, karena ada uzur tadi. Jelas sampai sini? Maka ibu begitu, bu, perbanyaknya baca Quran, ya, tahajud, misalnya salat sunnah. Ketika anda sedang libur, ya. Maksud saya, ibu sedang sucinya, perbanyak ibadah, perbanyak sholat, sebagainya. Ketika sedang udzur, ada haid dan sebagainya, walaupun tidak beribadah, karena sebelumnya sudah pernah dikerjakan, maka pahala tetap dicatat. Ya. Wah, alhamdulillah ya, kita dapat pahala walaupun nggak sholat. Belum tentu. Kalau nggak dibiasakan sebelumnya, tidak. Tidak semudah yang diucapkan. Jelas sampai sini?